Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Faqala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wassalatu al-aidi rak'atani qablal khutbati. Dan salat aid itu jumlahnya 2 rakaat dan dikerjakan sebelum khutbah aid dilakukan. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, yusallunal aidain, mereka mengerjakan 2 salat aid qablal khutbati, sebelum melaksanakan khutbah. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Waqad istafadat as-sunnatu bidzalika, dan sangatlah terkenal as-sunnatu hadis bidzalika yang membicarakan atau menyebutkan hal tersebut. Dan inilah yang menjadi pendapat ammatu ahli ilmi, mayoritas para ulama. At-Tirmidzi mengatakan wal amalu alaihi, inilah yang dipraktikkan oleh para ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak generasi sahabat Nabi dan setelah mereka. Anna salatul aidain, bahasanya salat aid itu sebelum khutbah. Dan hikmah diakhirkannya khutbah setelah salat aid, namun khutbah itu didahulukan dalam salat Jumat, hikmahnya adalah karena khutbah Jumat adalah syarat sahnya salat. Dan syarat itu muqaddamun, berada di depannya masyrut. Lain hanya dengan khutbah aid, maka khutbah aid hukumnya sunnah, sehingga letaknya di belakang. Dan salat aidain, Idul Fitri dan Idul Adha, 2 rakaat dengan ijma atau kesepakatan kaum muslimin. Dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat pada saat hari Idul Fitri, maka beliau salat 2 rakaat dan beliau tidak mengerjakan salat sunnah sebelumnya, tidak pula setelahnya. Maksudnya setelahnya di tanah lapang. Nabi mengerjakan sholat duha setelah sampai di rumah. Dan Umar mengatakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha 2 rakaat, dan itu adalah sempurna dan tidak diringkas. Melalui lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh merugilah orang yang berbohong. Artinya ini tidak bohong, dan orang yang berbohong adalah orang yang merugi. Diriatkan Imam Ahmad dan lainnya. Tidak dituntunkan adzan dan iqamah untuk salat aid. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat aid lebih dari sekali, bahkan lebih dari 2 kali. Artinya berkali-kali. Maka Nabi mulai dengan salat sebelum khutbah, dan tidak ada adzan, tidak pula ada iqamah. Kemudian tata cara salat aid, wa yukabir, dan bertakbir di rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan istiftah sebelum ta'awud, dan sebelum membaca Al-Fatihah sebanyak 6 takbir. Maka takbiratul ihram adalah rukun yang harus dikerjakan. Tidak ada salat biduniha, tanpa takbiratul ihram. Sedangkan takbir-takbir yang lain, takbir-takbir tambahannya hukumnya sunnah. Setelah takbiratul ihram, thumma yastaftihu, kemudian membaca doa istiftah. Alasannya karena bacaan istiftah itu terletak di awal salat. Setelah itu barulah melakukan takbir-takbir tambahan yang jumlahnya 6 kali. Thumma yata'awadhu, kemudian membaca ta'awud setelah takbir yang ke-6. Alasannya karena bacaan ta'awud itu untuk membaca Al-Quran. maka indaha, maka dibaca saat hendak membaca Al-Quran, thumma yakra, kemudian barulah membaca Al-Fatihah. Wa yukabir, dan bertakbir di rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah sebanyak 5 kali takbir, belum termasuk takbir intiqal, takbir perpindahan gerak dari sujud menuju berdiri. Karena hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari Shu'aib, dari kakeknya Shu'aib, yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir saat salat Id sebanyak 12 kali takbir, 7 di rakaat yang pertama, wa khamsan, dan 5 di rakaat yang kedua, dan sanadnya hasan. Wa ruya ghairu dhalika fi adad takbirat, dan terdapat riwayat yang lain tentang jumlah takbir tambahan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan para sahabat Nabi berselisih tentang jumlah takbir tambahan di salat Id, wa kulluhu jaiz, dan semuanya boleh dikerjakan. Maka kalau redaksi hadisnya 7 dan 5, namun tadi kita baca di paragraf sebelumnya 6 dan 5. 6 dan 5. Maka bisa kita katakan memang terdapat perselisihan untuk takbir yang pertama itu 6 ataukah 7. Namun insya Allah pendapat yang lebih tepat, takbir yang pertama itu 7, dan 7 itu belum takbiratul ihram, sebagaimana 5 itu belum takbir intiqal. Meskipun memang terdapat pendapat sebagaimana yang dipilih di sini, 7 itu termasuk takbiratul ihram. 7 itu termasuk takbiratul ihram. Maka pendapat yang diambil di sini, 7 itu sudah termasuk takbiratul ihram, sehingga takbir tambahannya 6, 7 dengan takbiratul ihram, sedangkan 5 itu adalah takbir tambahannya, non takbir intikalnya tidak dihitung. Dan pendapat yang lebih tepat, wallahu ta'ala a'lam, 7 di takbir pertama itu tanpa takbiratul ihram, sehingga 8 jika bersama takbiratul ihram. Kemudian terdapat perselisihan tentang letak doa istiftah, letak doa istiftah dalam salat Id, apakah setelah takbiratul ihram sebelum takbir zawaid, ataukah setelah takbir zawaid, setelah takbir tambahan. Dan pendapat yang tepat adalah apa yang dipilih oleh penulis di buku ini, yaitu doa istiftah itu setelah takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram, istiftah, baru takbir zawaid, kemudian ta'awud, baru surat Al-Fatihah. Kemudian wayarfa yadaihi, tangan diangkat bersama dengan setiap bacaan takbir, karena takbir itu bukan angkat tangan namun ucapan Allahu Akbar, dengan alasan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan mengangkat kedua tangan saat bertakbir. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Umar. Dan dianjurkan untuk membaca di setiap sela takbir-takbir tambahan, mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila wa sallallahu ala muhammadin nabi wa alihi wa sallama tasliman kathira. Berdasarkan perkataan Uqbah bin Amir, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang apa yang dikatakan di sela-sela takbir Id. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan memuji Allah, menyanjung Allah dan bersalawat, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah Baihaqi dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud qaulan wa fi'lan. Ya, ada berupa perkataan Ibnu Mas'ud dan ada berupa perbuatan Ibnu Mas'ud. Hudzaifah Ibnu Yaman mengatakan, benarlah Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud. Namun jika seorang itu membaca zikir selain zikir ini, tidaklah mengapa, karena memang tidak ada zikir tertentu di antara sela-sela takbir zawaid. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, dan Nabi cuma diam di antara dua takbir zawaid, saktatan yasiratan, diam yang sesaat. Walam yufat anhu, tidaklah terekam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir tertentu yang dibaca di antara sela-sela takbir zawaid. Maka ringkasnya tentang zikir di sela-sela takbir zawaid, tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Ibnu Al-Qayyim, hanya ada dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka siapa yang melakukannya ya tidak mengapa, dan siapa yang cuma diam saja juga tidak masalah. Kemudian jika imam itu ragu-ragu tentang bilangan takbir zawaid yang dia baca, maka adalah dia lanjutkan berdasarkan yang yakin, yaitu angka yang lebih sedikit. Ya, bimbang ini 4 atau dah 5, ya, anggaplah 4. Dan jika imam itu lupa takbir zawaid, sampai dia telah syara'ah, telah memulai membaca Al-Fatihah, sakata, maka syariat takbir zawaid itu gugur. Li'annahu sunnatun fata mahalluha. Ini adalah karena takbir zawaid adalah amal sunnah dan telah berlalu tempatnya, tempat pelaksanaannya. Dan baca Al-Fatihah sudah alhamdulillahirrahmanirrahim, baru ingat, tidak perlu balik takbir zawaid, namun ya sudah terus saja. Dan ungkapan terakhir yang tadi saya baca, li'annahu sunnatun fata mahalluha, adalah ungkapan yang sangat terkenal di kitab-kitab fikih ketika membahas perkara-perkara yang sunnah kemudian sudah lewat, apakah kemudian perlu dilaksanakan. Maka banyak ulama kemudian mengutip ungkapan ini, innahu sunnatun fata mahalluha, ya sudah tidak perlu sakata karena li'annahu sunnatun fata mahalluha. Kemudian demikian juga jika makmum itu masbuk, dia mendapatkan imam ba'dama, setelah imam memulai membaca Al-Fatihah, maka si makmum tidak perlu membaca takbir zawaid sendiri. Atau dia jumpai imam dalam keadaan rukuk, maka dia cukup bertakbir dengan takbiratul ihram kemudian rukuk, tidak perlu menyibukkan diri dengan mengqadha takbir zawaid. Dia masbuk, imamnya rukuk, tidak perlu kemudian takbir zawaid dikebut, kemudian takbiratul ihram kemudian takbir zawaid dikebut, kemudian nyusul rukuk, tidak, sudah takbiratul ihram saja dan segeralah rukuk. Dan salat Id adalah 2 rakaat dan imam membaca bacaannya dengan suara yang keras, berdasarkan perkataan Ibnu Umar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkeraskan bacaan salat-salat Id dan Istisqa, diatkan oleh Daruqutni, dan ulama pun sepakat tentang hal ini. Wa naqalul khalaf anil salat, dan generasi belakangan mengutipnya dari generasi sebelumnya. Wastamara amalul muslimina alaihi, dan praktek kaum muslimin terus menerus seperti itu. Kemudian yang dibaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah dianjurkan membaca surat Al-A'la, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah berdasarkan perkataan Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat Idul Fitri dan Idul Adha membaca surat Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Diatkan Imam Ahmad. Pilihan yang lain adalah di rakaat pertama membaca surat Qaf dan di rakaat kedua membaca surat Al-Qamar berdasarkan hadis yang diatkan dalam Sahih Muslim, Sunan yang empat dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca saat salat Id Qaf dan Al-Qamar. Tadi kalau pasangan Al-A'la dan Al-Ghaziyah diatkan Imam Ahmad. Namun di catatan kaki kalau di tempat saya kalau sama. Wayurni anha kulluha hadisun Nu'man. Wayurni anha kulliha hadisun Nu'man fi Muslim. Kalau riwayat Imam Ahmad sebenarnya terlalu jauh. Kalau di Sahih Muslim sudah ada. Ya, kaidah dalam berdalil, ya, tidak boleh berdalil dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan mengatakan, ya, padahal di Sahih Bukhari dan Muslim ada dalilnya. Kok kemudian jauh-jauh berdalil? Dalilnya ada dalam Musnad Imam Ahmad. Oh, padahal Bukhari dan Muslim ada. Maka dan sudah mencukupi. Kita tidak perlu riwayat-riwayat di atas karena sudah cukup dengan hadis Nu'man bin Bashir yang ada dalam Sahih Muslim. Kalau yang ada dalam Sahih Muslim karena yaqra' fil aidain wa fil jum'at, yang biasa Nabi baca saat salat Aid dan salat Jumat adalah Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Ini sudah jelas. Ada dalam Sahih Muslim, maka aib. Aib dalam dunia berdalil, ya. Maka ya, ada kode etik dalam berdalil. Satu hal yang aib orang berdalil dengan riwayat Imam Ahmad, apalagi Tabrani, apalagi yang lebih jauh lagi, padahal ada di Sahihain. Padahal dalilnya ada di hadis yang ada di Bukhari dan Muslim. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan apapun yang dibaca sebenarnya boleh-boleh saja. Sebagaimana bacaan dalam sholat lima waktu, ya, bacaan apa saja boleh, surat apa saja boleh. Akan tapi in qara'a jika membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar atau semacam itu yang ada fil athar dalam dalil, yang ada dalam riwayat, maka satu hal yang bagus. Dan adalah bacaan yang Nabi pilih fil majami al-kibar, di perkumpulan banyak orang Nabi pilih surat-surat yang mengandung tauhid, perintah dan larangan, mengandung tentang mabda, awal penciptaan, ma'at, kemudian akhir kehidupan manusia, kisah para nabi dengan umat mereka, dan perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendustakan para nabi dan kafir dengan para nabi, dan apa yang Allah timpakan kepada mereka minal halak berupa kebinasaan dan kesengsaraan, dan perlakuan yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan percaya dengan para nabi, dan wa ma'alahum, dan tempat kembali mereka, kondisi akhir mereka berupa keselamatan wal afiyah dan keselamatan. Intaha sekian kutipan perkataan Ibn Taimiyah. Kemudian faida sallama minas salati, jika setelah selesai mengucapkan salam dari salat Id, ya, maka pendapat yang diambil oleh penulis adalah menyampaikan khutbah sebanyak dua khutbah seperti khutbah Jumat. Ya jelis bainahuma, sehingga ada jeda duduk di antara keduanya. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Ubaidillah bin Abdillah ibn Utbah, seorang tabi'in, beliau mengatakan as-sunnah. Dan ketika tabi'in mengatakan sunnah, yaitu sunnah Nabi, maka hadisnya mursal. Dan mursal adalah kelemahan yang ringan. As-sunnah itu yang sesuai dengan sunnah, ayakhtuba al-imamu, imam menyampaikan khutbah saat Idul Fitri dan Idul Adha, khutbatain, dengan dua khutbah yang diselai dengan duduk, diriatkan oleh Asy-Syafi'i. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Jabir, khotbah qa'iman, Nabi menyampaikan khutbahnya sambil berdiri kemudian duduk, qa'datan, benar-benar duduk, thumma qama, kemudian berdiri lagi. Wa fi sahih, dalam hadis yang ada dalam Sahih Bukhari atau Muslim dan yang lainnya, Nabi mulai dengan sholat sebelum khutbah, kemudian thumma qama, kemudian Nabi berdiri bersandar, bersandaran pada Bilal, bertumpu pada Bilal, dan isi khutbah Nabi perintah untuk bertakwa kepada Allah dan motivasi untuk taat. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim, setelah itu Nabi yansarib, setelah itu Nabi mengucapkan salam, kemudian berdiri di depan banyak orang dan mereka masih duduk di sob-sob mereka. Kemudian dan tidaklah khatib memotivasi saat khutbah Idul Fitri untuk mengeluarkan untuk membayarkan zakatul fitri dan menjelaskan pada mereka hukum-hukum seputar zakatul fitri dari sisi kadar dan waktu pembayaran dan jenis alat pembayaran zakatul fitri. Dan memotivasi jamaah saat khutbah Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban dan menjelaskan hukum-hukum terkait penyembelihan hewan kurban. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam khutbah saat khutbah Idul Adha banyak dari hukum-hukum tentang penyembelihan hewan kurban. Berkaitan dengan paragraf yang baru saja kita baca, maka untuk khutbah, untuk konten khutbah Idul Adha dengan membahas tentang masalah penyembelihan hewan kurban, satu hal yang pada tempatnya. Nah, untuk khutbah Idul Fitri kemudian membahas zakatul fitri, satu hal yang sangat tidak pada tempatnya. Kenapa tamahal luha? Karena waktu akhir pelaksanaan pelaksanaan pembayaran zakatul fitri adalah sebelum sholat. Dan untuk apa ngomongkan zakatul fitri, kemudian kadarnya, kemudian dari beras ataukah boleh pakai uang, waktu pelaksanaannya, dan sudah selesai. Sedangkan sudah selesai pelaksanaannya, maka apa yang beliau katakan berkaitan dengan anjuran, yang saran yang beliau sampaikan untuk konten khutbah Idul Fitri, kita katakan fihi nadhar, satu hal yang tidak pas, satu hal yang tidak tepat. Kalau mau bicara tentang itu, maka sebelum dilaksanakan, maka boleh jadi, maka itu kalau mau pakai di konteks khutbah, khutbah Jumat di Ramadan, saat Ramadan. Adapun setelah orang selesai melaksanakan kemudian malah diungkit-ungkit tentang tata cara pelaksanaan yang sudah selesai, nah, maka orang tidak akan perhatian atau kurang diperhatikan. Lain halnya jika sesuatu tersebut sesuatu yang akan dilaksanakan, semacam khutbah Idul Adha kemudian membahas tentang hewan kurban, tata cara penyembelihan, ya, maka orang akan perhatian karena baru mau dipraktekkan setelah selesai sholat. Wa hakadha yanbaghi lil khutaba, dan demikian sepatutnya para khatib untuk fokus, yurakizu, untuk fokus dalam khutbah-khutbah mereka, alal munasabat, adalah fokus dengan suasana yang sesuai. Dan menjelaskan pada masyarakat apa yang dibutuhkan, apa yang, penjelasan yang mereka butuhkan, fikuli waktu, di setiap waktu sesuai dengan kebutuhannya. Hendaklah inilah yang disampaikan setelah wasiat untuk bertakwa, dan setelah memberikan nasihat dan peringatan. Lasya melebih-lebih dalam kumpulan orang yang demikian banyak dan di acara-acara yang penting. Fa'ina yambari, maka sepatutnya antadammana al-khutbatu ma yufidul mustami. Hendaklah khutbah itu mengandung hal-hal yang bermanfaat bagi pendengar, mengingatkan yang lalai dan mengajari yang belum tahu. Kemudian tentang masalah khutbah, apakah dua khutbah sebagaimana sholat Jumat ataukah tidak? Maka yang disampaikan oleh mayoritas para ulama, khutbah Id itu dua khutbah sebagaimana sholat Jumat. Namun menimbang zahir hadis Jabir dan yang lainnya tentang ketika dia mengikuti sholat Id bersama Nabi, maka zahir hadis itu menunjukkan kalau khutbah Nabi satu. Khutbah Nabi yang kedua adalah di depan ya, perempuan. Maka ba'dul ulama al-mu'asirin, maka sebagian ulama mu'asirin berpendapat bahasanya khutbah Id itu satu. Namun ulama-ulama terdahulu mereka rata-rata mengatakan khutbah Id itu seperti khutbah Jumat. Ada jedanya, ada jeda duduknya. Oleh karena itu siapa yang khutbahnya modelnya dua kali khutbah sebagaimana khutbah Jumat, satu hal yang tidak mengapa, itu menjadi pendapat mayoritas para ulama, bahkan itulah rata-rata yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Adapun siapa yang menimbang dengan melihat zahir hadis kemudian memilih khutbah khutbah Id itu adalah cukup satu khutbah, maka mudah-mudahan juga tidak mengapa. Kemudian wayam bari, dan sepatutnya hadirnya perempuan mengikuti sholat Id sebagaimana keterangan yang telah lewat. Dan hendaknya antuajah ditujukan kepada para perempuan mu'idzah khasah, nasihat khusus. Yang ini dimna menjadi bagian dari isi khutbah Id, karena Nabi SAW tatkala melihat, tatkala berpandangan kalau perempuan belum mendengar apa yang Nabi sampaikan di depan jamaah laki-laki, karena ketika itu belum ada pengeras suara, lalu Nabi datangi jamaah perempuan, kemudian beliau memberikan nasihat khusus untuk mereka dan beliau memotivasi perempuan untuk rajin dan banyak-banyak bersedekah. Wahai kata demikianlah sepatutnya perempuan pun dapatkan bagian khusus dari topik khutbah Id, karena mereka juga membutuhkan hal tersebut di samping dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara ketentuan salat Id, makruh hukumnya mengerjakan salat sunnah sebelum salat Id atau setelah salat Id di tempat pelaksanaan salat Id. Ya, kalau mau salat sunnah maka setelah yufarikul musalla, setelah meninggalkan tempat pelaksanaan sholat Id. Dasarkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Id dua rakaat, beliau tidak sholat sunnah sebelumnya, tidak pula setelahnya. Alasan yang lain, li'alla yatawaham, supaya tidak ada orang yang punya anggapan bahasanya sholat Id itu punya rawatib, qobliyah atau ba'diyahnya. Imam Ahmad mengatakan penduduk Madinah di masa beliau, di masa hidup beliau tidak melakukan sholat sunnah sebelum sholat Id ataupun setelahnya, yaitu di tempat pelaksanaan sholat Id. Az-Zuhri, seorang tabi'in, mengatakan aku tidak pernah mendengar seorang pun dari ulama kami menyebutkan bahasanya ada dari salaf umat ini. Siapa yang dimaksud salaf? Sahabat. Karena Zuhri tabi'in, salafnya tabi'in, dan tidak ada kecuali sahabat. Tidak ada satupun dari para ulama masa tabi'in yang menyebutkan bahwasanya ada satu sahabat karena yusalli yang sholat sunnah qabla tilka sholati, sebelum sholat Aid ataupun setelah sholat Aid. Bahkan Ibnu Mas'ud, Hudzaifah dan Hudzaifah keduanya melarang orang mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat Aid. Namun jika seorang itu telah pulang ke rumahnya, tidak mengapa baginya sholat sunnah di rumahnya. Dasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain, bahasanya Nabi SAW, jika beliau telah pulang ke rumahnya dari sholat Aid, sholat rokatain, Nabi sholat dua rokaat. Kemudian dianjurkan bagi orang yang ketinggalan sholat Aid, berarti sampai tempat sholat imam sudah salam, atau tertinggal sebagiannya, cuma dapat satu rokaat bersama imam, sampai tempat sholat cuma dapat satu rokaat, maka dianjurkan baginya untuk mengkodoknya ala sifatihah sesuai dengan tata caranya. Karena dia belum rokaat yang kedua, belum melaksanakan rokaat yang kedua, maka bangkit menuju rokaat kedua, kemudian takbir zawaid 5 kali, kemudian baca al-fatihah dan seterusnya. Ya, kalau kemudian yang sampai ke tempat sholat itu sudah bubar, maka kemudian berjamaah dengan yang lain jika ada, atau sholat sendiri, kemudian rokaat pertama sama takbiratul ihram, kemudian takbir zawaid, takbiratul ihram, kemudian istiftah, kemudian takbir zawaid, kemudian ta'awud, kemudian al-fatihah dan seterusnya. Yaitu dengan mengerjakannya sebanyak 2 rakaat plus, dan termasuk juga dilaksanakan dan dikerjakan takbir-takbir zawaidnya. Ya, karena kaidah fikih mengatakan innal qadha yahkil ada'a. Ini kaidah fikih ya. Ini kaidah fikih atau dhabit fikhi, yaitu kaidah dalam satu bab saja. Bab qadha, maka terdapat kaidah innal qadha yahkil ada. Sesungguhnya qadha itu meniru bentuk ibadah yang ada. Ada adalah mengerjakan satu ibadah pada waktunya, dan qadha adalah mengerjakan satu ibadah setelah berlalu waktunya. Maka qadha itu seperti ada. Berdasarkan kaidah ini, maka sebagian ulama berpendapat qadha Ramadan wajib berturut-turut. Ini sebagian ulama berpendapat qadha Ramadan wajib berturut-turut. Nah, kan adanya kan berturut-turut. Tidak ada Ramadan kok pakai jeda. Nih, sekarang puasa ini tanggal 20 Ramadan, nanti 21-nya libur dulu kan. Kemudian baru 22 puasa lagi. Nah. Maka sebagian ulama berpendapat qadha Ramadan wajib berturut-turut. Tidak boleh selang-seling atau sehari kemudian libur seminggu, yang besok minggu depan sehari lagi, tidak boleh. Ya, namun untuk kasus qadha Ramadan, insya Allah yang lebih tepat pendapat yang lain yang membolehkan tidak berturut-turut. Ya, karena Allah cuma mempersyaratkan untuk qadha Ramadan fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka bilang yang sama di hari-hari yang lain. Allah tidak persyaratkan harus berturut-turut. Ditambah sabda Nabi yang bersifat umum, maka apa yang kamu jumpai kerjakan bersama imam, apa yang terlewat fa'atimu sempurnakanlah. Maka jika tertinggal satu rakaat bersama imam, maka adalah dia tambahkan rakaat berikutnya. Dan jika seorang itu datang ke tempat sholat Aid dan ternyata imam telah menyampaikan khutbah Aid, maka adalah yang dilakukan pertama kali duduk mendengarkan khutbah. Jika khutbah telah selesai, barulah mengerjakan salat Id qadaan dengan status qada. Dan tuqadok tidaklah mengapa dikodok dengan sendirian atau berjamaah dengan sesama orang yang tertinggal. Kemudian dan dianjurkan fil aidain, dan dianjurkan untuk Idul Fitri dan Idul Adha adanya takbir yang disebut takbir mutlak. Wa walladzi la yataqayyad bi waqtin, itulah takbir yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Dan bacaan takbirnya dengan suara yang keras, kecuali untuk perempuan, maka perempuan tidak keras-keras. Fayukabir, maka hendaklah memperbanyak takbir di dua malam Id, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Maka penulis buku ini dalam masalah takbir Idul Fitri itu sejalan dengan pendapat Al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahasanya takbir Idul Fitri dimulai sejak tibanya malam Idul Fitri, dan malam itu dimulai dengan tenggelamnya matahari. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama, takbir Idul Fitri dimulai hanya pagi hari saja, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, takbir itu hanya dimulai sejak pagi hari. Al-Imam Syafi'i takbir sejak malam, dan ini pendapat yang dipilih oleh penulis. Dan wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahasanya takbir di saat Idul Fitri dimulai sejak pagi hari. Karena riwayat yang ada dalam masalah ini, pertama tidak ada riwayat dari Nabi tentang takbir Idul Fitri. Yang ada adalah riwayat dari sahabat Ibnu Umar, dan beliau bertakbir, memulai takbir di pagi hari. Dalam ulama yang mengatakan itu dimulai sejak malam hari adalah ayat yang istidlalnya, cara berdalilnya yang fihi nadhar, cara berdalilnya satu hal yang kurang tepat. Maka dianjurkan, beliau mengatakan, bertakbir di malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, demikian juga di 9 hari pertama awal Dzulhijjah. Maka takbir untuk Idul Adha, takbir mutlak itu dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Takbir mutlak untuk Idul Adha, takbir mutlak dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Sedangkan untuk Idul Fitri, pendapat penulis dimulai sejak malam Idul Fitri. Ini dalil ulama yang mengatakan sejak malam Idul Fitri itu bertakbir. Ini dalilnya Al-Imam Syafi'i, dan ini yang dipilih oleh penulis Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian genapkan hitungan Ramadan dan bertakbirlah ala ma hadakum, karena hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Maka mereka mengatakan setelah bilangan selesai, bilangan Ramadan selesai, dan bilangan Ramadan itu selesai dengan tenggelamnya matahari hari puasa terakhir, maka walitukabirullaha, maka adalah kalian bertakbir. Namun tadi saya sampaikan istidlal berdalil dengan ayat ini ada yang iskal, ada yang bermasalah. Letak bermasalahnya adalah wawu tidak menunjukkan urutan. Maka ayat ini tidak memberikan isyarat tentang waktu. Jika kita kembalikan kepada dalil yang lain di luar ayat ini, Kalau kita kembalikan ke dalil yang lain di luar riwayat ini, di luar ayat ini, maka dari hadis Nabi tidak ada. Adanya athar dari sahabat, yaitu sahabat Ibnu Umar yang beliau memulai takbirnya sejak pagi. Sehingga kesimpulannya, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat jumhur, takbir Id Idul Fitri dimulai sejak pagi hari dengan tetap menghormati siapa saja yang mengamalkan pendapat yang lain, pendapat yang berbeda, yaitu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan sejak malam Idul Fitri telah dianjurkan untuk memperbanyak takbir yang tidak terikat dengan waktu, asalkan tata caranya adalah tata cara yang benar dan memang betul-betul untuk bertakbir, bukan untuk klotean. Memang betul-betul untuk takbir, memang maksud pokoknya takbir, bukan kloteannya, bukan nabuh beduknya, bukan ngueng-ngueng-nya, bukan kemudian motorannya. Memang maksud pokoknya takbir, silahkan, asalkan tidak mengganggu lalu lintas, asal tidak, karena itu mengganggu hak orang lain, tidak mengganggu dengan suara bising, dan tidak kemudian mengganggu orang-orang yang butuh istirahat di malam hari ketika takbirnya sampai larut malam misalnya. Asalkan tata cara pelaksanaannya benar, tidak kemudian ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan, tidak mengeksploitasi anak kecil, dan anak kecil disuruh jalan 5 kilo, eksploitasi ini ya. Maka jika hal-hal tersebut tidak ada ya, hal-hal di atas, silahkan saja siapa yang memilih mengamalkan pendapat Imam Syafi'i, yang juga ini pendapat Syaikh Fauzan, penulis Mulakhas Al-Fiqhi. Nah, untuk takbir mutlak, maka tidaklah dibaca dengan suara yang keras di rumah, di pasar, dan di masjid, dan di semua tempat yang boleh menyebut nama Allah di tempat itu. Wajar bi, dan tidaklah dengan suara yang keras, dan tidaklah bertakbir dengan suara yang keras ketika berangkat menuju tempat sholat Id. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Darqutni dan yang lainnya dari Ibnu Umar, anau kana idza ghada yaumul fitri wa yaumul adha, bahasanya Nabi bahasanya Ibnu Umar, jika berangkat di pagi hari pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, beliau membaca takbir dengan suara yang keras sampai tiba di tempat sholat Id. Kemudian beliau tetap lanjutkan takbirnya sampai imam datang. Yang dimaksud dengan imam datang sampai sholat dimulai. Ini karena imam datang pas langsung sholat Id dimulai. Adapun di tempat kita kadang imam sudah datang menunggu jamaah. Nah, maka imam datang menunggu jamaah, maka ya, yang jadi tolak ukur adalah mulainya sholat. Karena yang dimaksud dengan sampai imam datang, ini adalah bahasa untuk mengatakan sampai sholat mau dimulai. Karena sholat mau dimulai dengan datangnya imam. Maka dalam masalah ini kita menimbang maksud dan tidak menimbang redaksi. Kita lebih tekankan kepada maksud. Maksud sampai datangnya imam adalah sampai tidak dimulainya sholat Id. Ya, itu maksud. Adapun redaksinya sampai datangnya imam. Nah, yang akan jadi imam sholat. Ya, maka dalam kasus semacam ini, yang lebih tepat wallahu a'lam adalah menimbang maksud, bukan menimbang redaksi. Kita lihat di sini atsar Ibnu Umar yang tadi kita ceritakan, bahasanya tentang masalah takbir Idul Fitri itu tidak ada riwayat dari Nabi, adanya atsar dari riwayat dari Ibnu Umar, dan Ibnu Umar takbirnya di pagi hari, bahkan ketika pagi hari ketika mau berangkat. Dan dalam hadis yang sahih kami diperintahkan untuk mengajak berangkat ke tempat sholat Id al-Huyat wanita-wanita dalam kondisi haid dan mereka bertakbir dengan takbir kaum muslimin. Dan riwayat Muslim mereka bertakbir bersama banyak orang. Maka takbir itu dianjurkan karena dalam takbir terdapat menampakkan siar-siar Islam. Dan untuk takbir saat Idul Fitri itu lebih ditekankan daripada Idul Adha karena adanya ayat di surat Al-Baqarah. Karena takbir untuk Idul Fitri fahuwa, maka takbir saat Idul Fitri itu akadu lebih ditekankan, alasannya karena ada perintah langsung dari Allah. Yang ini tidak dijumpai untuk takbir saat Idul Adha. Kemudian Bayazid Idul Adha, dan Idul Adha itu punya punya kelebihan dibandingkan Idul Fitri dalam masalah takbir. Kelebihannya bimasyru'iyati takbir al-muqayyad fihi, dengan disyariatkannya takbir muqayyad fihi untuk Idul Adha. Ada takbir muqayyad. Wawa takbir alladhi syuri'a akba kulli solati faridatin fi jama'atin. Itulah takbir yang disyariatkan untuk dibaca setiap selesai solat fardu dengan berjama'ah. Maka imam kemudian menoleh ke arah makmum, kemudian yukabir, dia bertakbir dan para makmum pun bertakbir. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Darqutni, riwayat yang diriatkan oleh Darqutni dan Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya dari Jabir, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika selesai salat subuh di pagi hari Arafah beliau mengucapkan Allahu Akbar. Maka paragraf yang kita baca ini menunjukkan bahasanya tidak ada takbir muqayyad untuk Idul Fitri. Kalau di Idul Adha, kalau untuk Idul Adha maka ada takbir muqayyad dan takbir mutlak. Namun untuk Idul Fitri hanya ada takbir mutlak saja. Menurut ulama yang mengatakan takbir sudah disyariatkan sejak malam hari, itu tidak ada takbir muqayyad setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh, itu tidak ada. Ini menurut ulama yang menetapkan adanya malam takbiran, itu tidak ada takbir muqayyad untuk Idul Fitri. Adanya takbir mutlak saja. Adanya hanya takbir mutlak saja. Maka tidak ada acara khusus setelah selesai sholat maghrib, imam kemudian bertakbir. Setelah sholat isya bertakbir, setelah subuh bertakbir. Tidak ada demikian untuk Idul Fitri. Karena yang adanya takbir mutlak. Tidak ada takbir muqayyad di salat untuk Idul Fitri. Kalau praktek di masjid kita ada takbir muqayyad enggak? Ada ya. Kemudian bab tadi at-takbir al-muqayyad. Dan takbir muqayyad itu dimulai biadbar salawat setelah selesai salat. Untuk fi haqqi ghairil muhrim, untuk selain jamaah haji. Muhrim ini ihram, dan ihram di sini ihram untuk haji. Karena kita bicara Idul Adha. Untuk bukan jamaah haji, maka takbir muqayyad dimulai sejak selesai salat subuh hari Arafah. sampai selesai salat asar di hari tasyrik yang terakhir. Sedangkan untuk muhrim, untuk jamaah haji, maka takbir takbir aid itu di, yang takbir muqayyad aid itu dimulai sejak selesai salat zuhur tanggal hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah sampai asar hari tasyrik terakhir. Sedangkan takbir mutlaknya sama-sama takbir mutlaknya, maka untuk untuk bukan jamaah haji maka sejak tanggal 1. Sejak tanggal 1. Untuk jamaah haji setelah dia selesai lempar Jumratul Aqabah tanggal 10. Yang itu pelaksanaannya waktu duha. Pelaksanaannya waktu duha tanggal 10. Maka sejak dia selesai, maka duha setelah selesai lempar Jumratul Aqabah dia takbir aid, dan itu takbirnya takbir mutlak karena tidak dikaitkan dengan selesai sholat. Adapun selesai sholatnya tentu habis sholat duhur. Kenapa baru setelah sholat duhur tanggal 10? Li'annau qabla dhalika, karena jamaah haji sebelum itu sibuk dengan talbiyah. Karena jamaah haji itu sibuk dengan talbiyah sejak tanggal 8. Tanggal pagi tanggal 8 mereka baca talbiyah sejak duha tanggal 8 sampai duha tanggal 10. Diatkan oleh Darqutni dari Jabir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabir bertakbir setelah selesai salat subuh hari Arafah sampai salat asar pada hari tasyrik yang terakhir. Hina yusallimu, ketika beliau telah mengucapkan salam minal maktubat, dari salat fardu. Wa fil lafzi, dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai salat subuh di pagi hari Arafah, yukbil, beliau hadapkan wajahnya kepada para sahabatnya dan mengatakan, maka nakum, hendaklah kalian tetap di tempat kalian. Dan beliau baca Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wallah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamdu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebelah Allah fi ayamin ma'duda, dalam hari-hari yang terhitung. Yang dimaksud hari-hari yang dihitung kata Ibnu Abbas adalah ayamut tasyriq, hari-hari tasyriq. An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, wa waraji, itulah yang benar. Bahasanya takbir muqayyad dimulai sejak Arafah, pagi hari Arafah, sampai asar hari tasyrik terakhir. Wa alaihi al-amal fil amsar, demikianlah yang dipraktekkan di berbagai tempat di wilayah-wilayah kaum muslimin. Ibn Taimiyah mengatakan, asal akwal, pendapat yang paling kuat tentang takbir, inilah pendapat yang dianut oleh jumhur mayoritas ulama salaf, para ahli fikih dari kalangan para sahabat dan para imam, takbir muqayyad dimulai sejak salat subuh hari Arafah sampai di akhir hari tasyrik. Akbar kulli salatin, setiap selesai salat fardu. Lima fi sunan, dikarenakan hadis yang ada dalam kitab sunan, hari Arafah, hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari Mina. Hari-hari Mina sama dengan hari-hari tasyrik. Disebut hari-hari Mina karena jamaah haji berada di Mina saat hari-hari tasyrik. Itu semua adalah iduna ahlal Islam, adalah hari raya ya kita umat Islam, dan dia adalah hari makan, minum, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun jamaah haji muhrim, ya tadi dia memulai takbir muqayyad sejak selesai salat dzuhur pada tanggal hari nahar tanggal 10, karena talbiyah baru dihentikan setelah melempar Jumratul Aqabah. Dan waktu pelaksanaan Jumratul Aqabah yang dianjurkan untuk jamaah haji pada tanggal 10 adalah waktu duha pada hari nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah. Fal muhrim fihi, Fakana al-muhrim fika al-muhil. Maka jamaah haji pada saat setelah itu, setelah selesai lembar jumratul aqobah, kal-muhil sebagaimana orang yang tidak dalam kondisi ihram. Namun seandainya seorang itu melempar jumratul aqobah sebelum fajar, dan ini Nabi izinkan untuk perempuan dan orang-orang yang lemah. Ini diizinkan untuk perempuan dan orang-orang yang lemah. Faliyab tadi at-takbir, maka takbir tetap tidak dimulai kecuali setelah selesai sholat duhur. Amalan alal ghalib dalam rangka mengamalkan yang lebih banyak, yang lebih dominan. Demikian perkataan Ibnu Taimiyah. Ya, untuk orang yang memulai untuk jumratul aqobahnya malam hari sebelum fajar tanggal 10 Dzulhijjah, tetap takbir muqayyad yang mengikuti umumnya, yaitu setelah selesai sholat duhur. Nah, tadi kita jumpai ada beberapa kutipan hadis, ada hadis dari Qutni dari Jabir, kemudian ada hadis yang lain. Wallahu ta'ala a'lam, insyaallah hadis-hadis di atas adalah hadis-hadis yang dhaif. Karena tidak ada hadis yang sahih dari Nabi tentang masalah takbir, tentang bacaan takbir, demikian juga tentang waktu takbir. Nah, karena itu maka kalau tadi di hadis yang tadi ada redaksi takbir dari Nabi. Yang benar, redaksi takbir semuanya berasal dari sahabat. Tidak ada teks takbir yang baku berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadisnya adalah hadis yang dhaif. Demikian juga waktu dimulainya takbir sejak fajar hari Arafah, yang benar dasarnya adalah athar sahabat. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, dan tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Maka Imam Ahmad mengatakan, atas dasar apa Anda memilih waktu takbir itu sejak Arafah, sejak subuh Arafah tanggal 9, beliau katakan ijma'. Kemudian beliau sebutkan sejumlah sahabat yang demikian. Seandainya ada hadis yang sahih menurut Imam Ahmad, maka dia akan bawakan hadis. Satu aib dalam berdalil. Ya. Ada hadis, ada atsar sahabat, kok kemudian katakan dalilnya atsar sahabat. Nah, padahal ada hadis tentang hal ini. Dan Imam Ahmad ketika ditanya, beliau berdalil dengan atsar sahabat, dan beliau nilai itu adalah ijma', karena tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Kemudian tentang bacaan takbir adalah ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan seandainya bacaan yang lain tidak mengapa, seandainya ada bacaan, ada orang yang membaca dengan bacaan yang lain tidak mengapa, karena tidak ada baku dari Nabi. Kemudian tidaklah mengapa mengucapkan selamat satu orang satu dengan yang lain pada saat hari Aid, dengan mengatakan kepada kawannya taqabbalu minna wa minka. Ibnu Taimiyah mengatakan diriatkan dari sejumlah sahabat bahasanya mereka melakukan hal ini. Dan waqara fi al-a'immah, dan para ulama pun membolehkannya, membolehkan tahniah, ucapan selamat saat Id. Demikian pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan maksud pokok dari ucapan selamat adalah tawaddud. Tawadud itu upaya mengambil hati orang lain. Wa idharu surur, dan menampakkan kegembiraan. Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mau memulai mengucapkan selamat. Kalau Imam Ahmad tidak mau memulai mengucapkan taqabbalu minna wa mink, atau mengucapkan selamat Idul Fitri, sugeng riyadin dan semacam itu, kalau Imam Ahmad tidak mau memulai. Namun beliau mengatakan, fa'in ibtada'ani ahadun, jika ada seseorang yang memulainya, ajab tuhu, pasti aku jawab. Maka ya kalau bahasa sekarang, Imam Ahmad tidak kemudian kirim SMS duluan ucapan selamat. Namun kalau ada yang kirim SMS, akan beliau jawab. Ya, pasti beliau jawab. Namun kalau suruh kirim SMS duluan, beliau tidak mau. Kalau pakai bahasa sekarang, demikian kurang lebih. Kenapa demikian? Karena menjawab karena ucapan selamat itu statusnya adalah tahiyyah, ucapan yang menunjukkan penghormatan. Dan jabut tahiyyah dan menjawab penghormatan hukumnya wajib. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Karena Allah katakan di surat An-Nisa, jika kalian mendapatkan ucapan penghormatan, maka balaslah dengan yang semisal atau yang lebih baik. Adapun ibtida bitahni'ah, adapun memulai mengucapkan ucapan selamat lebaran atau selamat idul fitri atau falaisa sunnatan ma'muran biha, maka bukanlah sunnah Nabi yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah disebut sunnah Nabi kecuali sesuatu hal yang Nabi perintahkan, baik dengan perintah anjuran ataukah perintah wajib. Maka di sini dikatakan itu bukan sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak memerintahkannya, baik perintah wajib ataukah perintah anjuran. Jika demikian statusnya apa? Mubah. Namun walahu aidan mimma nuhya anhu. Namun dia bukanlah satu perkara yang dilarang oleh Nabi, baik larangan makruh ataupun larangan haram. Oleh karena itu maka ini perkara mubah. Jika status ucapan selamat itu perkara mubah, maka teks ucapan selamat itu longgar. Maka satu hal yang tidak benar ketika ada orang bikin tulisan di antara kesalahan-kesalahan saat hari raya. Pertama, ucapan selamat tidak dengan taqabbalu minna wa mink. Ini salah besar. Saya pernah lihat status Facebook demikian, kesalahan-kesalahan saat hari raya Idul Fitri. Bahkan dia jadikan nomor satu. Nomor satu, ucapan selamat tidak dengan taqabbalu minna wa mink. Kesalahan fatal. Dan tidak tahu duduk masalah namun ngomong. Enggak tahu duduk masalah, ngomong. Dia bisa katakan salah kalau itu statusnya sunnah Nabi, sesuatu hal yang diperintahkan. Kalau kemudian tidak diperintahkan namun tidak dilarang, berarti mubah. Kalau mubah maka ada kelonggaran dalam mengekspresikan hal yang mubah. Asalkan redaksinya mubah, tidak ada yang bermasalah dalam redaksinya, maka tidak apa-apa. Maka kemudian menganggap bahasa ucapan selamat Idul Fitri dengan Sugeng Riyadin itu dianggap pelanggaran, kesalahan dalam ayat, itu salah besar. Itu satu kesalahan yang besar. Karena menganggap satu hal yang diperintahkan hal yang tidak diperintahkan. Maka oleh karena itu maka bentuk redaksi ucapan selamatnya bebas, longgar, selama tidak ada redaksi yang bermasalah, ya, selama tidak ada teks yang bermasalah, makna yang bermasalah dari ucapan-ucapan tersebut. Namun berkaitan dengan perkataan Imam Ahmad, aku tidak memulainya, maka karena itu satu hal yang mubah, bukan satu hal yang diperintahkan. Maka jika semata-mata melihat hal ini, kalau itu adalah hal yang mubah, maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Ini anda perlu memulainya. Akan tetapi, jika karena faktor X, maka boleh jadi satu hal yang baik untuk memulainya. Jadi antara faktor X dalam masalah ini, faktor eksternal dalam masalah ini adalah mendahului mengucapkan selamat adalah bentuk penghormatan orang yang muda kepada yang lebih tua. Di budaya kita itu bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan orang yang anak muda kepada yang lebih tua. Dialah yang lebih dulu mengucapkan selamat kepada simbah-simbah, bukan malah simbah-simbahnya yang simbahnya duluan yang mengucapkan selamat padanya. Maka karena pertimbangan hal ini bisa jadi kita katakan bukan keluar dari keadaan asalnya sebagai satu hal yang mubah. Karena pertimbangan ini kita katakan satu hal yang baik seandainya terutama anak muda memulai mengucapkan selamat Idul Fitri atau selamat hari raya kepada orang-orang yang lebih tua. Kemudian beliau mengatakan wala ba'sa bil musafahah fitahniha, dan tidaklah mengapa mengucapkan selamat sambil berjabat tangan, apalagi jika hal tersebut saat bertemu. Namun hukumnya ya, tidak harus paket, ya, bukan paket, tidak harus ucapan selamat harus plus jabat tangan. Tidak, seandainya cuma ucapan selamat saja tanpa jabat tangan, ya tidak mengapa juga. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.